dirasakan perlu adanya penanggalan dalam Islam, tahun Islam atau almanak Islam. Kemudian banyak usul dari para sahabat, dan di antara yang diterima adalah usul dari Sayyidina Ali bahwa tahun Islam dihitung dari mulai hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya sendiri bukan bulan Muharram, tapi bulan Rabiul Awal. Cuma dalam tahun itu, yang pada tahun itu ada tahun ada hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau satu tahun 12 bulan sudah ada sejak dulu, sejak diciptakan bumi dan langit, dan awal tahunnya adalah bulan Muharram, sejak dulu sudah ada. Yang belum ada hitungan tahunnya, tahun keberapa. Di zaman Nabi suka menghitung tahun dengan peristiwa yang ada, yang terjadi. Seperti di saat kelahiran Nabi Muhammad disebut Amul Fil, tahun gajah, karena ada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Di saat Nabi ditinggalkan oleh Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib, kemudian disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Jadi kita juga kadang ada seperti itu. Seperti kalau bertanya punya anak tahun berapa lahirnya, ya tamat tahun galunggung. Ingatnya mungkin galunggung, nggak tahu tahun berapa. Kadang seperti itu. Mudah-mudahan dengan penamaan tahun Hijriah dapat menggugah kembali kesadaran umat Islam bagaimana Nabi memperjuangkan Islam dari mulai di Mekah sampai harus meninggalkan kampung halaman yang mereka cintai, Mekah, menuju Madinah. Dan datang di Madinah pun mereka bukan santai-santai, tapi harus langsung memperjuangkan Islam dengan harus menghadapi serangan kaum kafir. Dan tidak lama kemudian terjadi perang Badar. Itulah perjalanan di zaman Nabi dari mulai amanu, hajaru, dan jahadu. Alhamdulillah berhasil. Dalam kesempatan ini ingin saya sampaikan khutbah Rasulullah SAW di Arafah dan Mina. Sebetulnya khutbah Nabi itu ada 3 kali khutbah. Pertama di Arafah tanggal 9, yang kedua tanggal 10 di Mina, yang ketiga tanggal 12 di Mina. 3 kali khutbah Nabi selama haji. Kemudian materinya kadang ada yang diulang lagi, karenanya saya rangkum aja keseluruhannya, apa saja materi-materi khutbah Nabi yang Nabi sampaikan di Arafah dan di Mina. Kemudian pada hari itu juga turun ayat sebagai pengakuan atas keberhasilan perjuangan Nabi, yaitu ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wahshawni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agama bagimu. Ayat ini turun di Arafah tanggal 9. Umar sendiri menyatakan di saat ada orang Yahudi, kata orang Yahudi, lau alaina ma'syarul yahud lattakhadna idan. Kalau ayat ini turun kepada kami bangsa Yahudi, pasti kami jadikan perayaan hari kemenangan Islam. Karena ini adalah pengakuan langsung dari Allah atas kemenangan perjuangan Nabi. Kata Umar, saya tahu betul ayat itu turun di Arafah sore hari, tapi Nabi tidak menganjurkan untuk mendakan peringatan hari kemenangan Islam. Dalam ayat ini dinyatakan, al-yauma ya'isal ladina kafaru min dinikum. Hari ini orang kafir telah berputus asa untuk menggoda kamu, untuk menghancurkan Islam. Ternyata dari hari ke hari Islam tambah maju, Islam tambah berkembang, sahabat tambah kuat, sementara yang kafir tambah berguguran. Abu Jahal mati di perang Badar, kemudian Abu Lahab juga sama. Sementara putra-putranya, putra Abu Jahal sendiri Ikrimah jadi sahabat Nabi. Putra Abu Lahab sendiri dari yang tiga, yang satu jadi sahabat Nabi. Itu dari putra tokoh-tokoh kafir sendiri terima setelah memasuki Islam. Mereka merasa putus asa untuk mempertahankan agama mereka. Islam tambah berkembang, Islam bertambah maju. Khalid bin Walid yang terkenal panglima dalam Islam, di waktu perang Uhud dia panglima kafir perang Uhud, yang dapat mengatur strategi peperangan waktu itu, dan umat Islam katakanlah ada dalam kekalahan itu karena strategi Khalid bin Walid di perang Uhud. Di waktu putuh Mekah, Khalid bin Walid sadar, berarti betul Islam ajaran yang benar. Bertambah hari bertambah kuat, bertambah hari bertambah pesat. Akhirnya Khalid bin Walid masuk Islam dan menjadi panglima tentara Islam yang mampu mengatur strategi peperangan dan mendapatkan kemenangan dalam setiap peperangan. Itu Khalid bin Walid. Karenanya orang kafir merasa putus asa, merasa sungkan, segan untuk mengalahkan orang-orang muslim. Allah berpesan, "Fala tahzahum," jangan kamu takut dengan mereka yang kafir, "wahsyauni," dan takutlah kepadaku. Itu di saat Nabi. Nggak tahu sekarang kafir yang putus asa, sekarang umat Islam yang putus asa. Barangkali sekarang umat Islam yang putus asa. Mengapa perkembangan Islam dari hari ke hari bukan tambah pesat, bukan tambah maju dan tambah berkembang, tapi tambah memprihatinkan. Kemudian Allah langsung mengakui, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah kami sempurnakan bagimu agamamu. Maksudnya pedoman agama telah lengkap cukup dalam Al-Quran dan Sunnah. Dari Al-Quran 30 juz sudah semuanya disampaikan oleh Nabi. Tak ada satu ayat pun yang belum disampaikan. Bukan saja disampaikan dan juga diamalkan. Dari 30 juz Al-Quran 6236 ayat, ternyata hanya 3 ayat yang belum diamalkan merata. Bukan tidak ada, tapi belum merata, belum memasyarakat pengamalannya, hanya 3 ayat. Yaitu dulu saya sampaikan, apabila masuk rumah, masuk kamar orang tua, jangan losbot, jangan seenaknya saja, tapi harus minta izin dulu. kalau mau masuk kamar orang tua sendiri harus minta izin dulu dalam 3 waktu. Pertama setelah Isya, yang kedua pertama setelah duhur, saat-saat istirahat, 2 setelah Isya, 3 sebelum subuh. Lias ta'din kumul ladina malkat aimanukum. Adalah minta izin dulu. Apakah pembantu, hamba saya, atau anak yang belum dewasa, itu yang belum merata diamalkan. Yang kedua, ayat wa idza hadaral qismata ulul qurba. Bila hadir di saat pembagian warisan, ada keluarga, kerabat, ada anak yatim yang miskin, farjukuhum minhu. Coba beri uang dengar mereka itu. Nah, itu yang belum merata. Yang ketiga, inna akramakum innallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Raja masih ada saja menghargai orang bukan karena ketakwaannya, tapi menghargai karena kekayaannya, karena jabatannya, karena pangkatnya, bukan karena ketakwaannya. Sementara orang yang takwa kadang tidak dihargai. Nah, itu yang belum merata pengamalannya, hanya 3 ayat dari 6236 ayat. Pantas nyatakan telah kami sempurnakan agamamu. Watmamtu alaikum nikmati, dan telah kami sempurnakan nikmatku padamu. Nikmat mana? Tentu saja bukan nikmat materi. Kalau mengukur nikmat materi lebih senang sekarang daripada di zaman Nabi. Di zaman Nabi dari Madinah ke Mekah naik unta, sekarang mah Toyota. 6 jam sampai, dulu mah 10 sampai 12 hari perjalanan Madinah Mekah, jalan yang terjal. Tapi di sini nyatakan telah kami cukupkan nikmatku padamu, nikmat hidup. Itu ketenteraman batin, ketenangan jiwa, kepuasan, persaudaraan, uhuah. Itulah yang dianggap nikmat yang cukup yang telah dimiliki oleh umat Islam waktu itu. Waraditulah kumul Islam Madina, dan kami ridho Islam sebagai agama yang dipeluk oleh kamu. Nah, inilah ayat yang turun di Arafah setelah khutbah Arafah Nabi. Kemudian haji itu disebut haji wada. Khutbahnya pun disebut juga khutbah wada. Disebut haji wada bukan beberapa kali Nabi haji, hanya satu kali Nabi menunaikan ibadah haji. Hanya disebut haji wada karena setelah turun ayat ini Nabi hanya tinggal 82 hari sampai meninggal dunia. Jadi disebut saja haji wada oleh para sahabat karena haji yang pamitan, haji yang terakhir yang dilakukan oleh Nabi. Tetapi ayat ini bukan ayat yang terakhir, tapi ayat hukum yang terakhir. Maksudnya disebut ayat hukum yang terakhir karena setelah ayat ini masih ada ayat yang turun 12 hari sebelum kematian Nabi, yaitu ayat yang menyatakan ayat yang mengatakan wattaqu yauman turja'una fi ilallah, adalah kamu takut dengan satu hari di mana kamu akan dikembalikan kepada Allah. Berarti sudah ada isyarat kepada Nabi bahwa Nabi akan dipanggil oleh Allah. Dari turun ayat itu hanya tinggal 12 hari. Hanya disebut ayat hukum yang terakhir, maksudnya setelah turun ayat ini tidak ada lagi aturan halal, haram, tidak ada. Sudah cukup sempurna. Kemudian, pokok-pokok khutbah Nabi. Tidak saya cantumkan secara lengkap, hanya pointer-pointernya saja. Pertama, di saat Nabi khutbah di Arafah dari Madinah saja 114 ribu yang ikut jamaah haji Nabi, kloterlah 114 ribu belum yang di Mekah. Nabi harus berkhutbah di hadapan 114 ribu. Bisa kedengaran dengan 114 ribu sealun-alunan gitu langkung. Sagasibun tanpa pakai pengeras suara. Kemudian di saat itu ada ya katakanlah pengeras suaranya dengan orang lagi dengan Robi'ah untuk menyampaikan khutbah Nabi. Umpamanya kata Nabi ayyuhannas, sampaikan lagi lah Robi'ah ayyuhannas begitu. Karena dapat didengar oleh sejumlah 114 ribu karena ada pengeras suara dengan orang lagi yaitu Robi'ah. Kemudian di antara materi khutbah Nabi satu ayyuhannas isma'u qauli fa inni la adri la'ali la'alqakum ba'da ami hadha bihadal mauqif abadan. Sanes mawaqif mauqif abadan. Di awal khutbah Nabi menyatakan, wahai seluruh manusia, dengarkanlah perkataanku ini, dengarkanlah ucapanku ini, karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan bertemu lagi dengan kamu setelah tahun ini di tempat ini. Itu pembuka khutbah Nabi yang Nabi telah memberikan aba-aba gambaran bahwa kemungkinan Nabi tidak akan bertemu lagi dengan para sahabat di tempat itu di Arafah. Memang betul hanya tinggal 82 hari dari itu Nabi meninggal. Kemudian yang dipesankan oleh Nabi satu, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada pi syahrikum hada pi baladikum hada ala kullu syai'in min amril jahiliyati tahta qadami maudu'un waribal jahiliyati maudu'un. Pertama, sabda Nabi, sesungguhnya darah kamu dan harta kamu haram atas kamu. Seperti haramnya hari ini, di bulan ini, di negeri ini. Ingat, segala aturan dan urusan jahiliyah telah hancur, gugur di bawah telapak kakiku. Ada terjemah yang terlewat. Wariba jahiliyah timadun dan riba jahiliyah pun telah gugur. Itu tidak ada terjemahnya yang ujung. Dan riba jahiliyah pun maudun telah gugur. Nabi berpesan dalam khutbahnya, ingat darah kamu, harta kamu haram atas kamu. Maksudnya darah harta kamu itu darah dan harta satu sama lain di antara kamu. Bukan darah kita, tapi darah saudara kamu, harta saudaramu haram bagi kamu. Maksudnya tidak boleh ada pertumpahan darah. Kemudian harus dijaga stabilitas. Tidak ada zaman Nabi demo, apalagi unjuk rasa, tawuran, tidak ada. Memang betul-betul aman sekali. Sementara sekarang demo dan demo, unjuk rasa, tawuran dan tawuran. Nabi berpesan, ingat darah kamu itu haram, harta kamu itu juga haram. Tidak boleh meraih harta milik orang lain kecuali dengan cara yang halal. apakah dengan jual beli atau dengan cara-cara yang lain yang dibenarkan agama. Haram meneteskan darah orang lain dan haram meraih harta kepunyaan orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan agama. Nah, ini memang telah berjalan. Sabda Nabi, ingat, kahurmati yaumikum hada, seperti haramnya hari ini, di bulan ini, dan di negeri ini. Maksudnya, negerinya disebut negeri haram, haramain, dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Bulannya pun disebut bulan haram. Ada empat bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Itu bulan-bulan yang haram. Maksudnya harus dijaga, jangan terjadi peperangan, pertumpahan darah. Ini bulan-bulan yang harus dihormat. Dan ini memang betul-betul telah berlaku di zaman Nabi, yang dulunya sama, banyak kekacauan dan keributan. Tapi setelah Nabi berhasil melaksanakan dakwahnya, ternyata menjadi negeri yang aman, menjadi baladan aminan, negeri yang aman. Sabda Nabi, nanti seorang perempuan akan berani pergi dari Hiro sendirian ke Mekah. Perjalanan yang jauh menunjukkan keamanan. Sampai seorang perempuan pun berani pergi sendiri karena cukup menjamin keamanan. Di kita bisa perempuan pakai perhiasan yang banyak, ke pasar kemana sudah tidak bisa, takut ada yang jamret. Jamin Nabi betul-betul jamin keamanan. Mengapa? Karena tiap para sahabat telah menyadari akan aturan dan ketentuan agama. Dulu saya sampaikan bagaimana bukti tanggung jawab mereka dan kekhawatiran mereka dengan meraih harta yang tidak halal. Sampai ada kejadian, dulu telah saya sampaikan, seseorang yang mau menjual tanah, katakanlah 100 tumbak dengan uang 10 juta. Kemudian tanah itu dijual, beres transaksi jual beli dari penjual ke pembeli. Setelah dibeli oleh si pembeli, kemudian tanahnya digarap. Ternyata di saat digarap, dia menemukan emas. Ternyata ada kurang lebih 1 kilo emas. Kata si pembeli, duh, ada emas nih 1 kilo. Ini bisa-bisa lebih dari 10 juta emas 1 kilo. Saya beli tanah 10 juta, ternyata ada emasnya yang lebih dari 10 juta. Saya tidak beli emas, tapi saya beli tanah. Diambillah emas, serahkan kepada si penjual. Pak, saya beli tanah 10 juta, ternyata ada emasnya. Saya tidak beli emas, saya beli tanah. Jadi emas milik Bapak, bukan milik saya. Tidak mau menerima. Kata si penjual, saya telah menjual tanah dan segala isinya. Ada emas, ada cadas, ada batu, sudah milik kamu. Peti emas pun milik kamu. Kalau si pembeli, tidak, saya tidak mau menerima. Kalau beli emas harus berapa puluh juta beli tanah ini. Saya hanya tanah saja, emas silahkan. Kata si penjual, saya juga enggak mau menerima, sudah saya jual. Ayana gitu, ayana mohon. Mohon, ayana mohon. Sampai mereka mengajukan kemudian, mari kita ke pengadilan. Boleh. Kemudian datang ke pengadilan. Kemudian ini tidak mau, tidak mau. Cek gayus ke urang, macam atunya lah. Cek gayus kemudian. Kayak mau mbak ke urang, atulah. Nah, ada resetih. Tidak ada gayus dulu, Maya. Kata pengadilannya, di bagaimana memutuskannya. Akhirnya pengadilan tanya kepada si penjual, punya anak laki-laki? Ya, saya punya. Tanya kepada si pembeli, punya anak perempuan? Saya punya. Tikahkan aja ya, tikahkan aja. Mas, berikan kepada anak kamu untuk bekal. Cik balik, bebesanan mereka itu. Pulang dari kejaksaan, mereka lah bebesanan. kepada kisah seperti itu karena apiknya tidak mau meraih harta yang haram. Mengapa? Karena ada hadis menyatakan bahwa neraka akan melalap orang yang makan dengan cara yang haram. Nah, itu di antara pesan-pesan Nabi. Kemudian segala aturan jahiliyah sudah gugur. Baik aturan ibadahnya, aturan sosialnya, aturan komunis sudah gugur. Sistem jahiliyah sudah gugur. Dalam ibadahnya, pelaksanaan ibadah haji ada. Zaman jahiliyah pun ibadah haji, tapi dengan telanjang. Dengan pikiran, ibadah itu harus ikhlas. Pakaian mungkin bercampur harta yang haram, maka tawafnya dalam keadaan telanjang. Itu cara di zaman jahiliyah. Semuanya telah gugur dan diganti dengan sistem Islam. Termasuk juga sistem ekonominya. Di mana di zaman jahiliyah masih berlaku sistem riba. Nabi langsung dalam pidato kenegaraan Nabi dia menyatakan waribal jahilati maudu, riba, sistem riba jahiliyah telah gugur. Padahal begitu sulit untuk meninggalkan sistem riba, Nabi berhasil memberantas sistem riba ganti dengan sistem Islam. Bahkan di antara tantangan dari Allah yang paling berat adalah tantangan tentang riba. Ya Allah nyatakan, kalau kamu tidak mau menghentikan riba, ma'adhanu biharbim minallah wa rasulih. Silahkan umumkan perang dengan Allah dan Rasulnya kalau tidak mau meninggalkan riba. Kemudian para sahabat telah sadar, sistem riba sudah tinggalkan, sistem jahiliyah pun sudah ditinggalkan, yang berlaku hukum Islam. Itulah keberhasilan Nabi. Yang ketiga, innakum satalqauna rabbakum payas alakum an a'malikum paman kana indahu amanatun fal yu'addiha ila mani tamanahu ilaiha. Sesungguhnya kamu sekalian akan menghadap Tuhan kamu dan Allah akan meminta pertanggungjawaban tentang amal kamu. Maka barang siapa yang masih punya amanat, maka sampaikanlah kepada orang yang mengamanatinya. Nabi menyatakan, ingat, kamu akan bertemu langsung dengan Tuhan kamu dan Allah akan meminta pertanggungan jawab amal kamu. Siapa yang masih punya amanat yang lain, sampaikanlah, sampaikanlah dari sekarang di dunia kepada mereka yang telah mengamanatinya. Baik berupa amanat harta, amanat apa saja, pesan, sampaikanlah. Bahkan Nabi telah menyatakan, siapa yang merasa didolim oleh saya, tuntut saya sekarang. Mau minta ganti, minta apa? Tuntut saya sekarang. Jangan menuntut kami nanti di hari akhir. Itu sabda Nabi. Kalau ada yang merasa didolim oleh saya dengan tindakan-tindakan dari Nabi, silahkan tuntut saya sekarang. Jangan dituntut nanti di hari akhir. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, siapa di antara kamu yang punya hutang, biar saya akan bayar. Pemiyainak itu ngeracung kabehnya. Siapa yang punya hutang, lapor, biar kami bayar. Bisa daftar semuanya. Zaman Nabi, siapa yang punya hutang, akan saya bayarkan. Karena kekayaan negara sudah cukup waktu itu. Nah, itu diantaranya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, dari daerah-daerah setor kelebihan keuangan ke pusat, ke Umar bin Al-Khattab. Kemudian kata Umar, mengapa ini disetorkan? Karena sudah sisanya dari sana, kelebihan keuangan sana. Kata Umar bin Abdul Aziz, bawa lagi ke daerah. Barangkali masih ada orang yang punya hutang. Bayarkan hutang rakyat dengan uang ini. Tahun depan setor lagi, setor lagi. Kata Umar, bukankah dulu telah kami sampaikan harus bayarkan hutang rakyat? Sudah, semuanya dibayarkan. Bawa lagi. Barangkali ada yang mau kawin, mau nikah, tidak punya biaya, berikan biaya dari ini. Sampai seperti itu. Tahun depan setor lagi, masih setor lagi, udah saya sampaikan. Barangkali ada orang-orang kafir, yang kafir dimbi, yang tidak punya bekal untuk mengurus tanahnya atau perdagangannya, berikanlah modal kepada mereka. Sampai seperti itu pelaksanaan syariat Islam di zaman Nabi dan di zaman para sahabat. Pantes Islam dirasakan rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Tidak ada seorang pun yang merasa didolim oleh Nabi dan para sahabat dan amirul mukmininnya, tidak ada yang merasa didolim. Bahkan seluruhnya menunjukkan pelaksanaan syariat Islam yang baik terhadap umatnya. Pesan Nabi yang keempat, fattaqullaha fin nisa fa innakum ahadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Pesan Nabi yang keempat, bertakwalah kepada Allah dalam hal wanita, karena kamu telah mengambil mereka sebagai istri, yaitu dengan amanat dari Allah, dan telah halal bergaul dengan mereka dengan kalimah Allah. Kalian wajib memberi rizki, nafkah dan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau tadi pesan secara umum, sekarang pesan secara keluarga atau rumah tangga. Nabi berpesan, bertakwalah tentang wanita, tentang istri-istri kamu. Itu adalah amanat dari Allah yang harus kamu pertanggungjawabkan. Hafidho amdoya, bah kamu perlu tanggung jawab atau kamu sia-siakan. Awas, hati-hati, kata Nabi, jaga istri kamu, itu amanat dari Allah. Dan dalah kamu ingat, kamu halal bercampur dengan mereka, itu bikalimatillah, dengan kalimah Allah. Maksudnya dengan aturan dan syariat Allah. Walau banyak hartanya melimpah ruah, gedungnya tanpa aturan agama, dan disebut kumpul kebo, maka kamu telah menjadi halal pasirannya dengan kalimah Allah. Dan sabda Nabi, kamu wajib memberi rizki kepada mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Pesan Nabi kepada para sahabat, bukan berarti para sahabat lalai terhadap istrinya, mereka sudah bertanggung jawab, tapi untuk menguatkan pesan-pesan Nabi untuk menjaga keluarga. Dengan keutuhan di keluarga, seperti sekarang tidak selingkuh, berarti akan utuh juga masyarakatnya, akan utuh juga negaranya. Kalau umpamanya rumah tangannya sudah kacau, sudah acak-acakan, bagaimana mungkin negaranya juga akan aman. Nah itulah pesan Nabi. Di mana rumah merupakan institusi rumah juga atau keluarga. Yang kelima, ayyuhannas innahu la nabiyya ba'di wala ummata ba'dakum ala ta'budu rabbakum wasallu khamsakum wasumu syahrakum wa'addu zakata amwalikum taibatan biha anfusakum wa tahujjuna baita rabbikum wa'ati'u ulati amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Sabda Nabi, wahai manusia, sesungguhnya tiada Nabi lagi setelahku, dan tiada lagi umat setelah kamu. Hanya umat Islam, umat yang terakhir. Tidak ada umat lagi setelah kamu. Ingat, beribadahlah kamu kepada Tuhanmu, lakukanlah sholat yang lima waktu, saumlah pada bulan Ramadan, tunaikanlah zakat harta kamu sebagai pembersih dirimu. Berhajilah ke Baitullah, taatilah kepada pemimpin kamu, niscaya kamu masuk surga Tuhanmu. Ini juga termasuk pesan Nabi, mani kewajiban keseharian, itu pelaksanaan rukun Islam yang 5, sholat, zakat, saum dan haji, termasuk juga taat terhadap pemimpin-pemimpin kamu. Dijamin tadhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga Tuhan kamu. Kemudian yang keenam, sebagai pegangan dan pedoman hidup, Nabi menyatakan laqad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu ini tasaddum bi kitaballah. Dan sungguh telah aku tinggalkan padamu sesuatu yang kamu tidak akan tersesat setelahnya jika kamu betul-betul berpegang teguh dengannya, yaitu kitabullah. Dan di redaksi yang lain, kitabullah dan sunnah rasulnya. Nabi berpesan, berpegang teguhlah dengan Quran dan sunnah, dijamin tidak akan tersesat hidup dimanapun kamu berada selama berpegang teguh kepada Quran dan sunnah. Yang ketujuh, ala wa inna zaman qadistadaro kahayatihi, kurang ha, kahayatihi yauma khalaqas samawati wal ardo summa qara'a inna iddatash shuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardo minha arba'atun hurum dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Ingat, zaman telah berputar seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian Nabi membacakan ayat, sesungguhnya hitungan bulan itu di sisi Allah adalah 12 bulan dalam kitab Allah, ketentuan Allah. Pada hari menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan yang haram. Minha arba'atun hurum, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan bulan Muharram. Itulah agama yang tegak, lurus, janganlah mendolimi dirimu sendiri padanya. Nabi juga berpesan, ingat bahwa bumi telah berputar, zaman pun telah beredar, musim silih berganti ya, musim silih berganti. Kalau di kita, ini juga termasuk generasi silih berganti. Dulu jahiliyah yang berperan, dulu jahiliyah yang berkuasa, sekarang Islam yang berkuasa, Islam sekarang yang tegak. Ternyata ada saja peredaran waktu dan zaman, sampai akhirnya Islam bisa menguasai dunia waktu itu. Nah itu Nabi menyatakan bahwa zaman pun berputar atau beredar seperti perputaran bulan. Nabi berpesan, "Fala tadzalika dinul qayyim, fala tadlimu fihinan pusakum, jangan kamu mendolimi dirimu sendiri padanya." Nabi memberikan gambaran bahwa dengan perjuangan bisa saja mengubah generasi demi generasi. Dikata ternyata generasi-generasi yang berikutnya tidak lebih baik dari generasi-generasi yang dulu. Nabi mampu mengubah generasi jahiliyah, sistem jahiliyah dengan sistem Islam seluruhnya, dan segala aturan jahiliyah telah gugur. Nabi berhasil dengan perjuangan Nabi dan para sahabatnya. Yang kedelapan, ala la tarji'u ba'di kuffaron yadribu ba'dukum rikum ba'din. Ingat, janganlah kamu kembali selaku kepada kekufuran yang satu sama lain saling memukul atau memerangi satu sama lain. Nabi berpesan, ingat, kamu jangan kembali lagi kepada kekufuran. Allah telah menyelamatkan kamu dengan memeluk ajaran Islam. Ingat, setelah Nabi meninggal, jangan sampai kembali lagi kepada kekufuran, kepada kemurtadan. 9, ala inna syaitona qad ya'isa an yu'bada fi baladikum hadha abadan walakin satakun lahu ta'atun ta'atun bima tahtakiruna min a'malikum fasayardo bihi. Ingat, sesungguhnya setan itu telah berputus asa untuk ditaati di negerimu ini selama-lamanya. Tetapi setan akan ridho untuk ditaati, tapi akan mentaatinya, mentaati setan pada apa-apa yang kamu anggap sepele, pada amal kamu, dan setan akan ridho dengannya. Yang terakhir lebih berpesan, ingat, setan telah berputus asa untuk menggoda kamu. Menggoda apa? Melarang sholat? Tidak mungkin. Para sahabat sudah begitu getol dan kuat perhatian. Melarang zakat? Sudah tidak mungkin. Melarang jihad? Sudah tidak mungkin. Setan telah berputus asa. Dari mana harus menggoda umat Islam? Sudah dirasakan sulit waktu itu. Termasuk persaudaranya juga begitu kuat. Sekarang bukan setan berputus asa, mungkin setan mudah untuk menggoda umat Islam sekarang. Kata Nabi, tapi ingat, setan akan ridho dengan pengamalan ibadah yang kamu anggap sepele. Kadang dari situ mulai setan menggoda. Dari praktek-praktek ibadah yang kamu anggap sepele, anggap kepira, padahal jelas dalilnya tidak ada. Maksudnya, dalam ibadah sudah sesuai apa yang telah diajarkan oleh Nabi dalam Quran dan Sunnahnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi, jangan direkayasa apa adanya yang telah diajarkan oleh Nabi. Jangan ditambah-tambah lagi. Di kita kata kadang ada usaha untuk menambah-nambah lagi dengan alasan piraku salah. Kalau kita tegur umpamanya yang yasinan dalam kematian, piraku salah maca yasin, bukan piraku salah, mana dalilnya? Apa salahnya baca yasin? Al-Quran, apa salahnya? Bukan apa salahnya, apa dalilnya? Bukan apa salahnya. Coba yang hajat kematian, apa salahnya? Sedekah, mereka juga senang menerima sedekah, apa salahnya? Bukan apa salahnya, apa dalilnya? Bukan apa salahnya. Kita berpikir, apa salahnya sedekah? Apa salahnya dikir? Apa salahnya baca yasin? Apa salahnya baca Quran? Dianggap sepele, akhirnya terus berkembang dan berkembang. Nah itu di zaman sekarang. Pernah di zaman Pak Toharudin Ghani di Garut, sewaktu jadi bupati, ada yang telah biasa baca yasinan setiap malam Jumat di pendopo. Sejak turun temurun yasinan setiap malam Jumat lebih 40 orang. Beres kemudian mendoakan bupati. Di saat Pak Toharudin sekarang sudah almarhum, kemudian juga ditawari, bagaimana Pak, apakah mau dilanjutkan yasinan? Ini kan sejak dari dulu yasinan setiap malam Jumat. Kata Pak Toharudin kepada saya, bingung saya, dilarang. Sepertinya saya persis pisan, cina katanya. Tidak dilarang, cina. Apa artinya yasinan-yasinan seperti itu? Akhirnya saya persilahkan saja, silakan saja, teruskan baca yasinan. Satu waktu saya datang, kemudian ternyata baca yasinnya kan dikebut, baca yasinnya. Yasin al-Qur'an dikebut. Beres, tegur kupaturdin, jangan begitu bacanya. Harus betul tajwidnya, panjang pendeknya. Coba seorang-seorang bacanya, biar bisa dikontrol yang salah banyak tajwidnya. Coba seorang-seorang bacanya, biar bisa dikontrol. Kata mereka, ah, di kampung urge tarak itu cara maca yasin mah dikereneng tuh dikabut cina. Ya dah lo, saya cina dorak sama saya yasin gak itu puguh tajwid nama. Coba minggu depan baca seorang-seorang dengan bacaan yang betul. Ternyata minggu depan dari 40 tinggal 20 Ustaz. Dan sian dites merena, sian dites. Setelah itu berjalan, diusulkan lagi, nah minggu depan mah jangan cuma baca ya, coba dengan terjemahnya, seorang saya biar tahu apa isi kandungan Yasin. Minggu depannya seorang-orang acan cemerlang, kenapa itu salah diurang, senalah. Itu menunjukkan mereka hanya baca saja, kadang tidak ngerti apa isinya, maksudnya kadang tidak ngerti. Ada cerita seperti itu. Nah, kadang di kita masih banyak praktek-praktek yang dianggap sepele, seperti dalam bacaan At-Tahiyat tambah dengan Sayyidina Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sepanjang hadis tidak ada yang pakai Sayyidina. Mengapa timbul tambah Sayyidina? Ada ide, pemikiran. Mengapa kepada Nabi langsung menyebut nama Allahumma sholli ala Muhammad? Cik sing sopan atu. Tapi Nabi, Rasul, pemimpin, tambah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah itu yang dimaksud takdirun dianggap sepele dengan tujuan yang baik, padahal SK-nya, petunjuknya tidak ada. Tapi kalau dasarnya untuk umpamanya menghormat Nabi, mengapa dina ada antara pakai Sayyidina? Sugan ashadu anna Sayyidana. Teraya adan memakai Sayyidina. Kalau mau sopan, sopanlah dalam segala hal. Ulah dina atahya tunggu sopan, dina adan tersopan. Nah kadang seperti itu. Dulu saya sampaikan, yang berupa ibadah madah sudah apa adanya dan jangan ditambah dan jangan dikurangi. Kadang ketika timbul tambahan, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mengatakan bahwa waalaikumsalam, ya alaikum untuk laki-laki, perempuan kan belum mendapatkan salam, tambah waalaikumsalam. Itu kadang seperti itu, karena tidak tahu aturan. Lalu sudah saja, Assalamualaikum. Seorang, Assalamualaikum. Duaan, Assalamualaikum. Laki perempuan, Assalamualaikum. Jangan ditambah lagi. Kalau ditambah waalaikumna berdasarkan tasrif barangkali harus semuanya. Assalamualaikum, waalaikumna, di tukang kebagian, waalaikum, waalaikumna, waalaya, waalaikumna salam. Jadi kudu panjang salam lagi supaya kebagian kabe. Jadi bingung. Doa untuk mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini mayit yang perempuan, rubah domirnya. Allah magfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ia mah banci. Lelaki lain awe lain kuma almagfirlahi warhamhe wa'afihi wa'fu anha. Lelaki awe lain apa mesti rubah seperti itu? Sudah saja padanya alhamdulillah warhamhu, jangan dirubah lagi. Nah itu kadang umat Islam tidak tahu patokan, tidak tahu rumus. Bagaimana kadang ditambah-tambih rekayasa lagi. Udah apanya tentang ibadah. Urusan dunia silahkan. Kamu lebih tahu urusan dunia. Agama memangkan dengan beri dinikum pa'ila. Sudah kembalikan kepada kami. Itu termasuk yang diamanatkan oleh Nabi. Demikianlah diantara fenter atau pokok-pokok khutbah Nabi di Arafah dan di Mina. Saya gabungkan yang di Mina dan di Arafah dalam makalah ini. Demikianlah diantara materi khutbah Nabi dan masih terhitung masih hangat. Hangat. Di Inyuhwata Iman sebelum ditutup ada beberapa pertanyaan. Yaitu pertama, Ustaz, apakah benar waktu Rasul akan meninggal ada malaikat datang memberitahu dulu sebelumnya atau sebelum mau mencabut nyawa? Apakah itu berdasarkan hadis atau cuma cerita aja? Ada riwayat tapi belum saya cek bahwa malaikat akan mencabut nyawa Nabi, akan memanggilnya. Tapi Al-Quran tidak ada, disampaikan tidak, barangkali cuma riwayat saja. Tapi pada dasarnya di saat sakaratul maut, bukan saja kepada Nabi, kalau semua orang datang. Kepada orang yang kafir, malaikat datang. Bahkan sudah wal malaikatu basitu aydihim. Di saat sakarat maut, malaikat telah membeberkan tangannya, mau menamparnya. Kata malaikat, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu dengan paksa. Itu kepada orang yang kafir. Kepada orang yang mukmin, malaikat datang dengan kata malaikat, salamun alaikum tibtum, selamat atas kamu, kamu untung, kamu bahagia, surga menanti kamu. Bahkan pernah ada yang di saat sakarat menyatakan sudah ada yang tos ayo nyamper cenah tu duaan. Ada juga pernah saat sakarat barangkali ya malaikat yang kelihatan mereka yang sedang sakarat, bisa saja seperti itu. Jadi jangankan kepada Nabi, kepada yang mukmin pun datang untuk menyambut, untuk menyambut dan mengatakan selamat di saat sakaratul maut. Jika dalam sholat berjamaah seorang imam baca salah satu ayat sajdah, apakah ada sujud tilawah dan bagaimana caranya? Ada yang disebut ayat sajdah, di mana jika kita membaca ayat sajdah dianjurkan untuk sujud tilawat, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Sujudnya cuma satu kali kalau sujud tilawat. Di antaranya ada ayat wasjud waqtarib, termasuk ayat sajdah. Nyelang dulu sujud, setelah sujud kembali lagi, kemudian takbir lagi untuk ruku. Jadi kan sudah akhir surat wasjud waqtarib, di saat bangkit takbir lagi untuk ruku. Tapi kalau mau melaksanakan sujud tilawat harus beritahu dulu makmum, nanti supaya makmum tidak subhanallah, subhanallah, subhanallah, singgalah yang ke apa makmum sugannya melalui sujud tilawat. Jadi harus beritahu dulu kalau mau sujud tilawat. Tapi kalau imam tidak mau sujudnya baca takbir dulu, Seth. Tidak langsung aja sujud. Ya, langsung saja sujud. Kemudian bacanya sajadah wajib lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basabi haulihi wa quwwati. Itu diantara bacaan sujud tilawat. Di luar sholat pun berlaku. Andai kita sedang baca Al-Qur'an, ada ayat sajdah, ada 15 ayat sajdah, baca Al-Quran, sujud dulu, walau tidak punya wudu bisa karena di luar sholat. Itu pelaksanaan ayat sajdah. Tapi kalau yang membaca itu imam tidak, makmum tidak mesti sujud tilawat. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji kemudian melakukan dosa, apakah pahalanya akan gugur dengan perbuatan dosa tersebut? Orang yang telah melaksanakan ibadah haji tetap saja diperhitungkan amalnya, amal baiknya atau amal salahnya, tidak langsung tertutup dengan hajinya. Memang haji itu dinyatakan diharapkan menjadi hajjan mabruro dan ban magfuro. Tapi tidak mustahil selama ibadah haji masih juga melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetap saja diperhitungkan amal salahnya dan amal baiknya. Kisah pembeli tanah yang dijelaskan oleh Ustaz tadi, apakah itu berdasarkan hadis atau cuma riwayat saja? Dan itu tercantum dalam kitab apa? Itu bukan hadis Nabi, tapi tercantum dalam satu buku Bahrul Adab yang menyatakan itu gambaran bagaimana ya apiknya para sahabat dalam peraihan harta. Apiknya orang yang beragama dalam peraihan harta. Bukan hadis itu, cuma riwayat dalam satu buku saja. apakah setelah hulu masih ada rujuk? Setelah hulu ada tolak, ada hulu. Kalau tolak, wewenang suami untuk menjatuhkan tolak kepada istrinya. Kalau hulu, wewenang istri untuk katakanlah minta cerai dengan cara mengembalikan mas kawin. Namanya hulu. Di zaman Nabi pernah terjadi ada seorang istri yang menyatakan, ya Rasulullah, ma'aibu lahu bidinin wala hulukin walakinni akruhul kubro bil Islam. Ya Rasulullah, saya tidak akan menyalahkan suami saya, akhlaknya, pribadiannya bagus sekali, tapi saya takut kufur dalam Islam, dia lebih setia terhadap suami dengan alasan tebogoh. Dulu dikiranya wajah seperti itu kasep. Ternyata di saat berbarengan dengan teman-temannya, ih, goreng patut, salah ki orang teh. Jadi waktu bogoh, akhirnya jadi kurang cinta terhadap suaminya, karena terhitung mungkin ya goreng patut lah, kurang baik. Akhirnya kepada Nabi, bagaimana? Kata Nabi, kembalikan lagi mas kawin yang dulu dan jatuh tolak satu. Itu namanya khulu. Setelah hulu bisa kembali lagi, bisa, tapi ada lagi mas kawin. Kalau setelah tolak bisa rujuk tanpa mas kawin, setelah hulu bisa kembali tapi dengan nikah lagi dan bayar mas kawin lagi. Apakah hadis yang menerangkan ajal itu sahih atau tidak? Hadis yang menyatakan ajal sahih, hadis riwayat Muslim. Di usia 4 bulan ditulis ajalnya, rizkinya, nasib misalnya ditulis, hadisnya sahih riwayat Muslim. Berapa hari saum sunat pada bulan Muharram? Pada bulan Muharram dianjurkan saum Tasu'a dan Asyura. Tasu'a 9 Muharram, Asyura 10 Muharram. Nabi hanya mengamalkan yang 10 Muharram. Cuma ada informasi kepada Nabi, ya Rasulullah, Yahudi juga suka saum itu tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, nah untuk tahun depan, la asumanatasi'a. Untuk tahun depan kami akan saum dari mulai tanggal 9 agar berbeda dengan Yahudi. Yahudi tanggal 10 saja, kita mulai dari tanggal 9. Karena yang menjadi syariat tanggal 9 dan tanggal 10 Tasu'a dan Asyura. Jika akan membaca doa bergaul dengan istri, apakah diawali dulu dengan bismillah? Untuk membaca doa bergaul tidak ada. Langsung saja doa, Allahumma jamnibna syaitona wajanibis syaitona ma rozaktana. Langsung saja doa itu, tidak dimulai dengan bismillah atau ta'ud. Tidak, langsung saja doa yang telah langsung. Bagaimana hukumnya sholat Jumat bagi musafir? Sholat Jumat bagi musafir dulu telah beberapa kali disampaikan dan telah dibahas di Dewan Hizbah. Kesimpulan terakhir dari sidang Dewan Hizbah, yang musafir, yang safar boleh tidak Jumat. Dulu persis berpendapat bahwa yang safar pun tetap wajib Jum'ah. Dasarnya tadi, yaitu Arafah. Di saat Nabi wukuf di Arafah, Nabi tidak melaksanakan Jum'ah. Kata mereka itu hari Sabtu, bukan hari Jum'ah. Waktu itu berpendapat itu hari Sabtu bukan hari Jumat. Dihitung dari mulai keberangkatan Nabi dari Madinah sampai di Mekah, itu pasnya hari Sabtu bukan hari Jumat. Ternyata dihitung oleh ahli hisab, hitung mundur, ternyata betul hari Jumat. Arafah jalan Nabi itu hari Jumat. Jadi tanggal satunya hari Kamis, tinggi hilal 7 derajat bisa dihitung berarti hari Arafah itu pas hari Jumat. Ternyata di saat hari Jumat itu Nabi tidak melaksanakan Jumat tapi duhur dan asar. Khutbah dulu, khutbah Jumat, khutbah Arafah. Khutbah Arafah buktinya satu kali khutbahnya, tidak dua kali. Yang kedua, sebelum adzan khutbahnya. Beres khutbah, bulan bilal adzan, bilal qomat untuk duhur dan asar. Jadi jelas di saat hari Jumat itu Nabi tidak melaksanakan Jumat tapi melaksanakan duhur dan asar. Ini berarti dalil yang musafir boleh tidak Jumat. Bagaimana hukumnya gade sawah yang berjalan selama ini di kampung-kampung begitu? Gade artinya rohen, dalam bahasa hadis disebut rohen. Rohen artinya borah. Boleh menggadaikan? Boleh menggadaikan rohen. Tetapi bukan berarti pindah milik, hanya sebagai borah saja. Umpamanya seorang menggadaikan sawah, seorang dengan uang sekian juta, dengan uang 2 juta, sawah tetap miliknya, hasilnya pun tetap untuknya yang punya sawah. Hanya jika nanti tidak terbayar, ini borohnya bisa dijual. Itu rohen yang ada di kita menjadi milik yang punya uang, hasilnya pun untuk yang punya uang. Berarti pindah milik tidak boleh gade seperti itu. Boleh damadis mengambil, mengambil, memanfaatkan barang gadean seperti jika yang digadaikannya kuda atau unta yang perlu diberi makan. Nih, yang digadaikannya kuda, kan kuda perlu diberi makan. Silahkan manfaatkan kuda untuk diusahakan untuk mendapatkan hasil untuk keperluan kuda. Itu boleh seperti itu. Seperti yang tadi tidak boleh. Terakhir Ustaz, tadi disebutkan jelasan Ustaz, aturan jahiliyah itu sudah tidak berlaku lagi. Jika pada saat ini banyak aturan-aturan atau hukum jahiliyah di negeri kita misalnya, bagaimana kita sebagai warga negara kaitan dengan aturan itu? Di kita memang masih acak-acakan. Aturan Islam ada, syariat Islam ada, aturan jahiliyah ada, dikira mungkin masih pembaliut, masih semeraut. Bagi kita umat Islam, laksanakan saja syariat Islam yang telah jelas tentang agama. Tinggalkanlah cara-cara, sistem praktek-praktek yang tidak dibenarkan oleh agama, baik dalam ibadah, sosial, politik, ekonomi. Aturan yang tidak dibenarkan oleh Islam tinggalkan, seperti riba, gade yang tadi. Itu bagi kita umat Islam konsisten dengan ajaran dari Al-Quran dan Sunnah. Terima kasih Ustaz. Demikianlah hadirin dan hadirat wa ta'iman. Mudah-mudahan kita senantiasa ada di dalam ridho Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita akan bertemu di ahad yang ketiga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku lukuli haba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.